بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang indahnya rumah tangga dengan bimbingan sunnah. Terakhir yang kita bahas adalah bimbingan-bimbingan umum, bimbingan Islam secara umum kepada para sutri di dalam berumah tangga, yaitu al-mu'asyarah az-zawjiyah bil-ma'ruf, berumah tangga dengan baik, dengan ma'ruf. Ma'ruf secara syariat dan ma'ruf secara kebiasaan masyarakat selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Bimbingan yang kedua secara umum untuk Pak Sutri ialah masing-masing pasangan bermuamalah dengan muamalah yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Suami bermuamalah dengan istrinya dengan akhlakul karimah. Istri bermuamalah dengan suaminya dengan akhlakul karimah. Yang terbaik di antara mereka yang terbaik kepada keluarganya, memberikan yang terbaik untuk keluarga. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasan sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Mu'minin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Disebutkan lafaz yang lain, inna nasai fi isratin nisa, dengan lafaz akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlih. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut kepada keluarganya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, husnul khuluq, akhlak mulia. Yang kedua, al-lutfu bil ahl, sikap lembut kepada keluarga. Yang ketiga adalah menjadi yang terbaik dalam rumah tangga. Wa khiyarukum khiyarukum min nisa'i. terbaik di dalam ucapan, terbaik di dalam perbuatan, tindakan, tingkah laku, terbaik di dalam menunaikan hak pasangannya, terbaik dalam mengkhidmat pasangannya, terbaik dalam mencintai pasangannya, terbaik dalam semua hal, perkara-perkara rumah tangga. 3 poin disebutkan dalam riwayat ini tadi. Maka pasutri masing-masing pasangan suami istri harus memberikan 3 poin ini kepada pasangannya. Suami harus memiliki akhlak yang mulia kepada keluarganya. Suami harus lembut, lutf kepada keluarganya. Suami harus menjadi laki-laki yang terbaik, suami yang terbaik bagi keluarganya. Wanita juga demikian, harus memiliki akhlak yang mulia kepada suaminya. Istri harus memiliki sikap yang lembut, sikap yang santun kepada suaminya. Istri harus menjadi pasangan yang terbaik, istri yang terbaik bagi suaminya. Ini semua dengan kadar kemampuan masing-masing. Barakallahu. Ketika prinsip-prinsip ini dilakukan, satu sama lain berusaha menjadi pasangan yang terbaik, satu sama lain berusaha menjadi pasangan yang paling lembut, yang paling santun kepada keluarganya, satu sama lain berusaha memberikan akhlak yang mulia kepada pasangannya, insyaallah akan tercapai rumah tangga yang indah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketentraman, sakinah, rasa cinta, mawaddah, kasih sayang, rahmah akan tersebar di tengah-tengah anggota keluarga. Saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, bersinergi. Indah jika mereka masing-masing memiliki konsep dan prinsip yang sama. Bimbingan yang berikutnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-228. Dalam petikan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walir rijali 'alaihinna darajah. Walahunna, dan bagi para istri mereka memiliki hak, mithlul ladzi 'alaihinna, seperti kewajiban yang dibebankan kepada mereka, bil ma'ruf, semua dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Walir rijali 'alaihinna darajah, dan bagi kaum laki-laki mereka mendapatkan hak satu tingkatan di atas kaum wanita. Ayat ini menjelaskan tentang 2 hal. Yang pertama, dalam rumah tangga ada hak, ada kewajiban. Suami memiliki hak, punya kewajiban. Istri punya hak, punya kewajiban. Dan masing-masing diminta untuk menunaikan hak pasangannya, menunaikan kewajiban dia sebagai pasangan rumah tangga. Ini walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Istri memiliki sekian banyak hak, wajib atas sang suami untuk menunaikannya. Yang pertama, istri mendapatkan haqqun nafaqah, hak nafkah. Wajib bagi seorang laki-laki dalam rumah tangga untuk menafkahi istrinya, menafkahi anak istrinya dengan apa yang dia mampu, yang dia sanggup. Kalau dia memiliki harta yang berlebih, maka nafkah istri itu standarnya masyarakat pertengahan tempat dia tinggal. Suami yang baik adalah suami yang memberikan perkara yang lebih kepada istrinya selagi dia mampu. Ini yang pertama, hakun nafkah. Dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, menafkahi keluarga itu merupakan infak dan sedekah yang paling afdal, yang paling utama. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Dinar, uang, harta yang paling afdal yang diinfakkan oleh seseorang ialah harta yang dia infakkan untuk keluarganya. Lalu dinar, uang yang diinfakkan seseorang untuk kendaraannya dalam jihad fisabilillah. Lalu dinar, uang yang dia infakkan kepada teman-temannya yang berjihad fisabilillah. Bayangkan, nafkah kamu kepada anak istri dinilai sebuah infak nafkah yang paling afdal, mengalahkan nafkah yang kamu keluarkan untuk jihad fisabilillah, mengalahkan nafkah yang kamu keluarkan untuk teman-teman kamu yang sedang berjihad fisabilillah. Padahal amalan jihad, amal yang paling tinggi, yang paling mulia dalam Islam, lebih mulia menafkahi keluarga. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Uang yang kamu infakkan untuk jihad fisabilillah, uang yang kamu infakkan untuk membebaskan budak, uang yang kamu sedekahkan untuk fakir miskin, dan uang yang kamu infakkan untuk keluarga kamu yang paling besar pahalanya, uang yang kamu infakkan untuk keluarga kamu, amal mulia, mengalahkan infak yang sedemikian rupa pahalanya itu. Maka wahai kaum laki-laki, wahai para suami, jadilah suami yang bertanggung jawab terkait dengan nafkah keluarga. Jangan kamu sia-siakan mereka. Nah, kamu kasih nafkah kepada mereka semampu kamu. Kalau kamu memiliki kemampuan yang lebih, berikan kepada mereka nafkah yang wajib dengan standar pertengahan masyarakat kamu tinggal, lebihkan. Itu laki-laki yang soleh. Termasuk tindakan dosa dalam Islam ketika seorang suami laki-laki menyia-nyiakan nafkah keluarga, tidak memberikan nafkah keluarga. Dikatakan kafa bil mar'i itsman ayyudhi'a man yaqut. Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan nafkah orang yang dia tanggung kehidupannya. Intinya, istri punya hak pertama namanya hakun nafkah. Yang kedua, istri mendapatkan yang namanya haqqur riayah, hak untuk dijaga, hak untuk diayomi, hak untuk diperhatikan, diurus. Ini kewajiban seorang laki-laki. Sebagai seorang suami, dia bertanggung jawab penuh untuk menjaga anak istrinya, mengayomi anak istrinya, mengurusi anak istrinya. Nah, menjadi ayah disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitih. Al hadis. Masing-masing kamu itu ra'i, punya riayah, tanggung jawab. Masing-masing kamu ditanya tentang ra'iyahnya. Seorang penguasa ra'in. Seseorang laki-laki juga ra'in pada anggota keluarganya. Ditanya akan riayahnya. Disebut dengan haqqur riayah. Hak riayah bagi seorang istri, kewajiban bagi sang suami untuk riayah keluarganya, bertanggung jawab penuh terkait dengan keluarganya, memperhatikan penuh keluarganya, menjaga penuh keluarganya, mengayomi penuh keluarganya, mengurusi dengan penuh pada keluarganya. Riayah. Sehingga seorang wanita itu merasa nyaman, merasakan ketenteraman dalam rumah tangga, dalam ayoman seorang laki-laki. Dia merasakan ketenangan di bawah tanggung jawab seorang laki-laki yang sangat memperhatikan mereka, yang sangat menjaga mereka, yang mengurusi mereka, yang mengayomi mereka. Haqqur riayah di pundak kalian, wahai kaum laki-laki. Ada lagi yang ketiga, haqqut tarbiyah. Wanita juga mendapatkan hak tarbiyah, dididik dengan tarbiyah Islam, dengan tarbiyah diniyah, ditarbiyah dengan kasih sayang, ditarbiyah dengan kelembutan, ditarbiyah dengan akhlak yang mulia. Hak tarbiyah di pundak kaum laki-laki, tarbiyah keluarganya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka. Tahriman yang keenam. Dalam tafsirnya dijelaskan, menjaga diri, menjaga anggota keluarga itu dengan cara tarbiyah Islamiyah, tarbiyah diniyah. Diajarkan etika Islam, adab-adab Islam. Diajarkan bimbingan-bimbingan Islam, akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Targetnya selamat dari api neraka, menjadi istri yang salihah, anak-anak yang saleh, selamat dari nar, api neraka, di pundak kaum laki-laki ini. Hakku tarbiyah. Yang keempat ialah haqqus syafaqati warahmah. hak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan sikap yang lembut, mendapatkan sikap yang santun dari suaminya. Namanya hakus syafaqah warahmah. Ini yang disebutkan dalam beberapa hadis yang dibacakan sebelumnya. Akmalul mu'minina imanan ahsaduhum khuluqa wa altafuhum bi ahlih. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut kepada keluarganya. Ini kewajiban suami, betul-betul mencintai istrinya sepenuh hati, menyayangi istrinya sepenuh hati, memberikan kelembutan kepada istrinya dengan sepenuh hati. Kelembutan dalam tutur kata, kelembutan dalam berucap, kelembutan di dalam bertindak, bertingkah laku, dalam perbuatan. Latih, lembut, santun. Itu haknya wanita, tanggung jawabnya kaum laki-laki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedikit pun tidak pernah memukul wanita. Tidak pernah menyakiti kaum wanita. Beliau memukul itu dalam rangka jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul-betul memberikan curahan kasih sayang, curahan cinta sepenuh hati kepada keluarganya. Sangat mencintai keluarganya, sangat menyayangi keluarganya, sangat perhatian dengan keluarganya, sangat lembut dan santun pada keluarganya. Tapi ketika ada kemungkaran dilanggar, marah beliau. Ketika keharaman-keharaman Allah, keharaman agama dilanggar, marah beliau. Sehingga ghadabuhu lillah. Marahnya beliau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Marahnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ghadabun lillah. Kemurkaannya karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena yang lain. Sisi yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki akhlak yang begitu mulia. Sangat dicintai oleh keluarganya, sangat dicintai oleh para sahabatnya. Ini merupakan hak wanita, tanggung jawabnya kaum laki-laki. Hakus syafaqati warahmah. Ingat Allah mengatakan tadi, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Para wanita-wanita itu memiliki hak seperti mereka memiliki tanggung jawab bil ma'ruf, mendapatkan hak dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, baik dalam syariat maupun baik dalam kebiasaan masyarakat. Barakallahu. Pembahasan yang kedua yang disebutkan dalam ayat tadi, Al-Baqarah 228, ialah walir rijali 'alaihinna darajah. Dan kaum laki-laki memiliki satu derajat, satu tingkatan di atas kaum wanita. Terkait dengan masalah hak, hak suami itu lebih agung, lebih mulia dalam pandangan Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis indah Tirmidzi, beliau mengatakan hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahada ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan kaum wanita sujud kepada suaminya. Kalau seandainya sujud itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ini namanya mubalaghah. Ya, untuk menekankan bahwasanya hak suami itu begitu besar, begitu agung di pundak kaum wanita. Hak suami lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Satu tingkatan di atas kaum wanita. Walir rijali alaihinna darajah. Wanita, kaum laki-laki ada satu tingkatan di atas kaum wanita. Hadis ini dan juga yang semisal dijadikan dalil oleh para ulama. Ketika wanita itu sudah berumah tangga, maka yang paling pertama dia tunaikan adalah hak zauj, hak suaminya. Baru kemudian hakul walidain, hak kedua orang tuanya. Sehingga ketika ada suatu kondisi di mana dia harus memilih salah satunya, mana yang lebih didahulukan, hak orang tua atau haknya suami, wanita harus mendahulukan hak suami, baru orang tua. Dengan riwayat ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Manan Sa'di rahimahullah dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, menggambarkan laki-laki memiliki hak yang lebih tinggi. Yang kedua, kenapa mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan kaum wanita? Dikarenakan laki-laki itu sebagai pemimpin rumah tangga. Yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran, di An-Nisa ayat yang ke-34, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu sebagai qawwam, pemimpin, penanggung jawab wanita. Kepala rumah tangga itu kaum laki-laki. Dua alasan. Yang pertama, kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dikarenakan apa yang Allah utamakan sebagian mereka dan sebagian yang lain, yakni keutamaan jenis laki-laki dibandingkan jenis perempuan secara umum. Karena mereka laki-laki. Laki-laki yang sebagai penguasa rumah tangga, laki-laki yang sebagai pemimpin rumah tangga, qawwam 'ala nisa. Alasan yang kedua ialah wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan nafkah yang dikeluarkan dari suami dari harta benda mereka. Karena suami yang menafkahi istri, maka dia memiliki satu tingkatan di atas istrinya, yaitu al-qawwamah. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, penanggung jawab rumah tangga. Istri bertanggung jawab terkait dengan anak-anaknya dan urusan rumah suaminya. Yang laki-laki yang suami, kepala rumah tangga secara keseluruhan. Ini sesuatu yang harus dipahami oleh kaum wanita. Kalau suami kamu itu memiliki tingkatan yang lebih daripada kamu, maka kamu harus mengkhidmatnya dengan baik. Kalau suami kamu sebagai qawwamah, pemimpin kamu dalam rumah tangga, kamu harus mematuhinya. Maka disebutkan di sini, barakallahu fikum, hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri-istrinya. Yang pertama ialah haqqu ta'ah, hak ditaati permintaannya, perintahnya. Ini di pundak kaum wanita, wajib atas kaum wanita mentaati suaminya. Wajib atas kaum wanita untuk patuh kepada suaminya. Selama itu bukan dalam perkara yang mungkar, bukan dalam perkara yang melanggar bimbingan syariat. Ketika suaminya meminta sesuatu, ketika suaminya memerintahkan sesuatu, wajib atas dia untuk segera memenuhinya. Sesibuk apapun, secapek apapun, harus dan segera penuhi permintaan suami kamu. Segera kamu tunaikan perintah suami kamu. Terutama yang satu itu. Jangan sampai engkau sia-siakan yang satu itu. Supaya tenang keadaan suami kamu, merasakan ketenteraman sakinah kepada diri kamu. Kalau sampai suami kamu meminta yang satu itu dan kamu tolak, kamu akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadban 'alayha la arthal malaikatu hatta tusbih." Apabila ada seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya, ternyata dia enggan untuk mendatanginya, lalu suaminya malam itu marah, murka kepada dia, malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Disebutkan dalam lafaz An-Nasa'i, hatta tarji', hingga wanita itu rujuk kepada suaminya. Dalam sebuah riwayat dengan lafaz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alayhi illa kana alladhi bisama' sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Sungguh demi Allah, tidak ada seseorang laki-laki pun yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian perempuan itu enggan, melainkan yang ada di langit akan murka kepada wanita itu sampai suaminya ridha kepada dia. Ancamannya keras, itu pertanda dosa besar. Mendapatkan laknatnya para malaikat, murkanya para malaikat, sampai suaminya ridha, atau sampai wanita yang merujuk kepada suaminya, atau sampai subuh. Disebutkan dalam riwayat yang lain, inna Tirmidzi wa Nasa'i, Tirmidzi mengatakan hasan sahih dari sahabat Abu Ali, Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi fal ta'ti wa in kanat 'ala tanur." Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya untuk hajat dia, hendaklah segera datangi, walaupun perempuan tadi di atas tanur. Tanur itu tempat untuk membuat roti. Tahu roti ya? Roti yang bulat. Kalau tanur yang tradisional itu semacam kayak dinding-dinding kayak gini, ya, kayak dinding yang agak bulat kayak sumur begitu. Di bawahnya ada api, nyala-nyala. Adonan kubus yang sudah diaduni ditaruh di sebuah tempat yang bulat gitu, dipasang sampai penuh kayak bulatan, kemudian dipukulkan di tembok tadi itu. Blek, nempel. Jadi dimasak dengan api yang di bawahnya itu. Paham ya? Kalau tanur yang modern sudah dalam bentuk ya kayak bulat begitu. Open, bulat, bawahnya ada apinya. Makna walaupun dia di atas tanur, ada dua kemungkinan. Yang pertama, walaupun dia lagi sibuk masak, lagi bikin roti, lagi bikin masakan untuk keluarga, dipanggil sama suaminya, tinggalkan, datangi suami kamu. Ada ihtimal yang kedua, ialah walaupun suami kamu itu menunaikan hajatnya di atas tandur tadi itu. Menggambarkan betapa panasnya, betapa menyakitkannya. Kamu di atas tandur ada api yang menyala di bawahnya. Suami kamu menunaikan hajatnya di situ. Datangi. Yakni walaupun kondisinya kamu seperti itu, datangi. Dikarenakan suami memiliki hak ta'ah. Apalagi yang satu itu, kalau sampai enggak dipenuhi dengan maksimal, bisa berabe urusannya. Nah, bisa jajan kemana-mana. Rusak rumah tangga. Apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Enggak dijelaskan oleh para ulama kita, permintaan atau perintah suami itu dibagi ada beberapa pembahasan, beberapa klasifikasi. Yang pertama, sang suami ini memerintahkan istrinya mengerjakan perkara yang wajib dalam syariat. Suami meminta, memerintahkan istri untuk mengerjakan perkara yang wajib dalam syariat. Maka wajib bagi istri untuk mengerjakannya. Karena kewajiban syariat, yang kedua karena kewajiban mentaati suaminya. Dia dapat dua pahala sekaligus. Pahala mentaati syariat, kedua pahala mentaati suami. Atau yang kedua, suami itu memerintahkan istrinya mengerjakan perkara yang sunnah dalam syariat. Maka wajib atas istri untuk mengerjakannya. Karena kewajiban taat kepada suami. Dia dapat dua pahala. Pahala mengerjakan sunnah secara syariat. Dan pahala mentaati. Pahala kewajiban mentaati suami. Yang lain sunnah, kamunya wajib. Yang lain dapat satu pahala, kamu dapat dua pahala. Yang ketiga, suaminya itu memerintahkan istrinya untuk mengerjakan perkara yang mubah. Maka wajib bagi sang istri untuk melakukannya. Untuk mengerjakannya. Karena ketaatan kepada suaminya. Dapat pahala wajib. Ketika yang lainnya mubah. Tidak berpahala. Kamu dapat pahala wajib. Karena kamu mentaati suami kamu. Baru ketika suami kamu memerintahkan perkara yang haram. Mengandung unsur kemaksiatan. Jangan kamu taati. Rasul mengatakan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan hanya dalam perkara yang. Suami kamu bilang kepada kamu, puasa sunnah. Luar biasa, suami seperti itu, suruh puasa sunnah. Berarti kan haknya dia kan terkurangi dengan puasa itu. Tapi dia kepingin isinya puasa sunnah. Oh, puasa sunnah, dan Kamis. Kamu taati. Dapat dua pahala kamu, pahala sunnah. Puasa Senin Kemis dan pahala mentaati suami kamu. Suami kamu minta dibuatkan sesuatu. Kopinya dek, manggilnya dek apa sih? Manggilnya apa? Orang sini kan manggil sini apa? Hah? Manggilnya gimana? Hah? Manggilnya apa? Dek apa? Dek. Dek aja ya. Masya Allah. Dek kopinya. Langsung kamu buatkan. Jangan mengatakan hang-hang-hang kelamaan itu. Langsung kamu buatkan. Segera kamu beranjak dari tempatnya kamu. Dah menuju ke dapur. Bikin kopi. Buatkan kopi yang paling zen untuk suami kamu. Bikin dengan rasa cinta. Bagi yang lain itu mubah. Bikin kopi itu mubah. Bikin teh itu mubah. Tapi ketika suami kamu yang meminta kamu membuat kopi, itu kewajiban kamu untuk mentaatinya. Engkau membuat kopi itu beribadah kepada Allah. Kamu mendapatkan pahala wajib. Karena ketaatan kepada suami kamu tadi. Dapat pahala. Kamu jangan merasa jadi jongos atau jadi budak. Tapi kamu merasa berbahagia. Kesempatan emas untuk meraih pahala besar dengan mentaati suami kamu. Taati dia dengan sepenuh hati. Kopinya, gulanya seujung sendok. Narkoba. Buatkan yang sih. Kamu harus tahu bagaimana kebiasaan suami kamu. Buatkan teh. Buatkan yang paling enak. Kamu harus tahu bagaimana suami kamu terkadang minum teh ini. Hal yang seperti ini perkara sifatnya mubah. Kalau suami kamu yang memintanya, hukumnya wajib. Karena kewajiban mentaati sang suami. Nah, itu kewajiban kalian dan haknya suami. Di satu sisi itu luar biasa, wahai kaum wanita muslimah. Kalian bisa memborong semua pahala dengan itu semua. Yang lain mengerjakan yang wajib, satu pahala atau pahala wajib. Kamu dapat dua pahala, pahala wajib dan pahala mentaati suami. Yang lainnya pahalanya sunnah saja, kamu juga dapat dua pahala, pahala sunnah dan pahala mentaati suami. Ketika yang lain tidak dapat pahala perkara yang mubah, kamu dapat pahala lagi, pahala mentaati suami. Borong semuanya untuk kalian. Wanita yang salihah adalah wanita yang bisa memanfaatkan suaminya itu sebagai ladang pahala bagi dirinya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis An-Nasa'i. Ada salah seorang wanita pernah menemui Rasulullah SAW sebuah hajat. Ketika selesai hajatnya, Rasul bertanya kepada perempuan tersebut, "Azatu ba'lin anti? Apakah engkau sudah bersuami?" Dikatakan, "Sudah ya Rasulullah." Maka beliau bertanya kepada perempuan tadi, "Kaifa anti minhu? Bagaimana kondisi kamu dari suami ini?" Kata sang wanita, "La alu illa ma ajastu anhu." Ya Rasulullah, sedikit pun aku tidak pernah kurang dalam mengkhidmat suamiku ini, kecuali pada apa yang aku tidak sanggup. Artinya apa? Luar biasa ini wanita ya, Pak. Betul-betul suaminya itu diservis, dikhidmat dengan maksimal, kecuali yang dia sanggup. Maka Rasul mengatakan, "Unduri aina anti minhu." Lihat posisi kamu dari suami kamu ini. "Fa innahu jannatuki wa naru." Sebab sesungguhnya suami kamu ini mungkin surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Tergantung kamu wahai kaum wanita. Kalau kamu mentaati suami kamu dengan sepenuh hati, maka suami kamu itu sebagai ladang pahala bagi kamu. Suami kamu sebagai sebab engkau mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla dengan mentaati suami. Wanita yang solihah adalah wanita yang membuat ridho suaminya. Bagaimana caranya? Dengan tutur katanya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya, dengan penampilannya, membuat suaminya ridho. Suaminya tersenyum. Ridho dengan apa yang dia kerjakan dalam perkara selain perkara muka. Dan dengan itu wanita akan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal. Meraih surganya Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis hasan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Wanita manapun yang mati, yang wafat dalam kondisi suaminya ridha kepada dia, dia masuk surga. Wanita yang baik, yang bertanggung jawab, yang salihah, membuat suaminya ridho dengan tutur katanya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya, dengan tindak tanduknya, dengan khidmatnya, dengan servisnya, dengan penampilannya, membuat suaminya ridho. suaminya, senang dengan dia, cinta kepadanya, senyum kepada dia, meridai apa yang telah dia upayakan selama ini. Dan ingat, itu kunci meraih surganya Allah SWT. Pahala untuk kalian semua, ya kaum wanita. Ambil itu kesempatan. Ringkasnya, suami punya hak namanya hakku ta'ah. Tanggung jawab kaum wanita mentaati suaminya. Ya, ditaati suami kamu. Bagaimanapun kondisi suami kamu dan bagaimanapun kamunya, walaupun kamu wahai wanita anaknya khalifah, walaupun kamu tuh anaknya presiden, walaupun kamu tuh wanita yang terkaya di dunia ini, suami kamu laki-laki biasa, wajib bagi kamu mentaati suami kamu. Wajib bagi kamu mentaati suami kamu. Wajib bagi kamu memberikan ridha suami kamu. Sosok dia sebagai suami, semata-mata sebagai suami kamu, sudah harus kamu taati, sudah kamu harus muliakan, kamu hormati. Dulu wanita salaf, kalau mengkhidmat suaminya itu seperti mengkhidmat seorang raja. Paham ya? Mengkhidmat seorang raja. Dahulu mereka, kaum wanita salaf itu, kalau berbicara dengan suaminya seperti seorang pelayan bicara kepada tuannya dengan penuh ihtiram, penghormatan, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh pengagungan, dengan penuh kesiapan mengkhidmat tuannya tadi. Itu permasalahan. Dan itu bukan kerendahan, justru kemuliaan kalian sebagai seorang istri. Ya, dengan itu kau akan bisa meraih semua pahala besar, ujungnya meraih surganya Allah. Hak yang kedua, dari haknya suami ialah hakul khidmah, hak untuk dikhidmat. Hak untuk dilayani. Khidmat lahir dan khidmat batin. Ini hukumnya wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa membawakan sekian banyak argumentasi terkait wajibnya ini. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zafaf menerangkan tentang kewajiban bab ini. Wajib bagi seorang wanita mengkhidmat suaminya, membantu suaminya, melayani suaminya lahir batin. Di antara contoh yang begitu indah dari kehidupan kaum salaf, apa yang dilakukan oleh Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha. Itu panjang kisah. Al-Imam An-Nasa'i dalam bukunya Ishatun Nisa memuat riwayat. Asma ini putri Abu Bakar Siddiq. Orang terbaik umat ini setelah Nabi. Putri khalifah pertama dalam tarikh Islam. Putri seorang khalifah, Abu Bakar Siddiq. Bayangkan wanita satu ini terhormat, mulia. Anak seseorang yang paling utama, yang paling afdal pada umat ini setelah nabinya, dan sosok khalifah pertama. Kalian tidak ada apa-apanya. Nggak mungkin disandingkan dibandingkan dengan Asma radhiyallahu taala anha. Anak khalifah bukan, orang tuanya paling afdal juga bukan. Ini Asma. Asma ini bercerita. Beliau menikah dengan sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Sosok yang sangat mulia, hawari Rasulullah SAW. Katanya Asma, aku menikah dengan Zubair. Sungguh demi Allah, Zubair ini tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa. Kecuali kuda. Tahu kuda? Hewan kuda. Aku yang selama ini ngurusi kudanya Zubair. Aku yang memandikan, aku yang mengeluarkan dari kandangnya, aku yang menyiapkan makanannya. Dan yang kedua, dia memiliki unta untuk mengambil air. Aku pula yang mengurusi untanya ini. Dan yang ketiga, dia memiliki sebidang tanah yang diberikan Rasulullah SAW pada perang Khaibar. Jaraknya itu sekian kilometer dari rumah dia. Turut Hai Farsah. Sekian kilometer dari rumahnya. Aku yang kesana. Aku yang kemudian mengambil biji-bijian. Hasil panen tanah tersebut. Saya angkut di kepalaku. Jalan. Siapa ini? Asma Bintu Man. Bintu Khalifah Abu Rasulullah radhiyallahu anhu. Putri seorang khalifah. Bukan lagi urusan ngurus anak, ngurus rumah ini pembahasannya ini. Sudah jauh di atas itu. Urusan rumah dan anak lebih-lebih lagi. Sampai mengurus kuda. Kuda. Kalau sekarang kendaraan. Yang ngurus mobil, yang ngurus motor gitu ya. Yang mandikan kudanya ya Asma, yang ngasih makan ya Asma, yang mengeluarkan dari kandang ya Asma, yang memasukkan dari memasukkan kandang juga Asma. Nah, sekarang ini mungkin yang nyuci mobilnya ya kayak wanita, nyuci motornya ya wanita, dicuci semua bagus dimasukkan dalam garasi rumah kamu, perempuan semua yang kerjakan itu. Sampai pergi jauh dari rumahnya sekian kilometer jaraknya menuju ke tanah yang dimiliki Zubair untuk mengambil biji-bijian di sana dipikul di kepalanya. Tergambar ya, kalau perempuan mikul di kepala itu Asma. Itu menggambarkan bagaimana dahulu kala wanita salaf betul-betul mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, membantu suaminya, bukan hanya terkait dengan urusan dalam rumah, bukan semata-mata ngurusi anak, sapu-sapu rumah, bersih-bersih rumah, masak dan segala macam, bukan hanya semata-mata itu, lebih daripada itu, sampai ngurusi kudanya, sampai ngurusi ontanya, sampai ngurusi sawah dan ladangnya. Putri khalifah loh ini. Nah, kamu putrinya siapa? Min babi aula, maka lebih-lebih lagi bagi mukminah, bagi muslimah, wanita muslim yang di bawahnya Asma. Tentu lebih-lebih lagi dituntut untuk mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, membantu suaminya terkait dengan urusan rumah tangganya, urusi anak-anaknya, urusi rumah suaminya, nyapu, ngepel, masak. Dan yang lain-lain itu semua perempuan yang mengerjakan. Bahkan lebih daripada itu, kalau kamu bisa mengkhidmat suami kamu terkait dengan perkara lebih daripada itu, lakukan. Dan itu kemuliaan bagi seorang wanita, bukan penghinaan. Itu juga merupakan makna sabda Rasulullah SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih. Wanita yang bertanggung jawab penuh terkait dengan rumah suaminya dan anaknya. Yang ngurusi suami, yang ngurusi rumahnya suami, yang ngurusi anak-anaknya. Dari ngurusi yang lain yang dia mau. Dia akan ditanya akan ini semuanya. Itu haknya suami, kewajiban wanita. Namanya apa ini? Hakul khidmah. Wanita yang solihah akan tahu apa yang harus dia kerjakan di rumahnya. Dia tahu apa tanggung jawab dia di rumahnya. Tidak perlu nunggu suaminya yang teriak-teriak. Tidak perlu manggil-manggilnya. Di rumahnya, sapu. Insya Allah, berapa senti ini dia punya. Tidak nunggu seperti itu. Dia tahu kewajiban dia. Langsung dia berat. Sapu rumahnya dengan bersih. Anak-anaknya diberesin semua. Kerjaan rumah, beresin semuanya. Masak, bereskan semuanya. Khidmat suaminya. Suaminya tersenyum dengan khidmat. Besar pahala yang kamu raih, surga kamu dapatkan. Surga. Suami mana yang gak tersenyum? Suami mana yang gak berbahagia mendapati istrinya soleh, mendapati istrinya mentaati apa yang disampaikan sama suaminya dalam perkara yang ma'ruf? Suami mana yang gak berbahagia, yang tidak tersenyum mendapati sama istri begitu tulus, begitu bersemangat mengkhidmat diri, khidmat lahir, khidmat batin, servis lahir, servis batin. Suami kamu tersenyum, jannah surga kamu dapat. Ada pahala bagi diri kamu. Iya. Nah. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Jannah kok semakin merapat ya? Yang ketiga adalah hakul istinta. Hak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Ini kewajiban seorang wanita untuk menjadi seorang wanita yang dikatakan mada. Dan kesenangan, kenikmatan dunia. Suami istimta mendapatkan kesenangan dengan itu. Semakin maksimal, semakin afdal. Semakin afdal. Dari mulai penampilan, dibikin suaminya itu sedap matanya memandang dirinya. Hanya itu sang suami. Penampilan, aroma wangi, dan yang lain-lainnya itu yang membuat suaminya betul-betul bisa istimta dengan sempurna terkait dengan diri. Itu bukan pelecehan wanita. Itu justru ladang pahala bagi mereka. Perempuan itu dikatakan sebagai khairun nisa, sebagai perempuan yang terbaik ketika mentaati suaminya, ketika suaminya memandang dia dan sedap bahagia memandang dirinya, dan ketika dia menjaga keadaan dirinya, menjaga harta suaminya ketika sendiri tidak. Allati tuti'u idza amar, yang taat kalau suami memerintah, dibahas tadi. Wa tasurru idza nawar, dan betul-betul membahagiakan, membuat senang ketika suaminya memandang diri. Mandang dia itu mata sedang menyenangkan. Hak suami. Sampai pada tingkat barakallahu fikum untuk menekankan hak yang satu ini. Ketika suaminya ada di rumah, wanita itu tidak boleh mengerjakan amal-amal yang sunnah tanpa seizin suami. Amal sunnah. Dia mau puasa sunnah, izin suami. Dia mau mengerjakan amal-amal yang lainnya hukumnya sunnah, izin suami. Karena dikhawatirkan mengurangi hakul istimta' tadi. Kalau suaminya enggak ridho, enggak boleh dia puasa. Puasa sunnah. Enggak boleh mengerjakan amal-amal yang sunnah. Dan ketaatan kepada suami itu wajib. Lebih utama, lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada amal yang sunnah. Dengarkan baik-baik. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, wa hadzalah al-Bukhari, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa bi'idznih. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa, ini puasa sunnah, dalam kondisi suaminya ada di rumah, melainkan dengan seizin suaminya. Kalau suaminya menghendaki istimta' sempurna, ojo macam-macam kon, ngurusi aku wae. Samina wabana. Amal yang kamu kerjakan menyenangkan suami kamu, membuat suami kamu sempurna dalam bersenang-senang dengan diri kamu, itu amal yang wajib. Lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah. Yang sunnah lo ya, lebih perkara yang wajib, lebih mendahulukan yang wajib daripada suami. Ini semuanya ketika diperhatikan oleh Pak Sutri dalam rumah tangganya, dari mulai pembahasan awal kemarin sampai sekarang ini. Ini yang akan membuat rumah tangga itu indah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Penuh tanggung jawab, penuh perhatian, penuh cinta, penuh kasih sayang. Dengan hak dan kewajiban. Suami tanggung jawab menunaikan hak istrinya. Istri tanggung jawab menunaikan hak suami. Semuanya akan indah. Soal laki-laki yang baik, dia mendudukan istri dia layaknya seorang permaisuri raja. Permaisuri yang dimuliakan, permaisuri yang dihormati, permaisuri yang didatangkan semua hajatnya, dibahagiakan. Wanita menyikapi suaminya layak seorang raja, yang dihormati, yang dimuliakan, yang ditaati, yang dikhidmat dengan sepenuhnya. Maka rumah tangganya layaknya rumah tangga raja dan permaisuri. Kan gitu ya. Nah, kalau permaisurinya banyak, lebih afdal lagi. Lebih afdal lagi. Permaisuri satu, permaisuri dua, permaisuri tiga dan empat itu maksimal. Lebih indah lagi ketika semuanya memiliki konsep yang sama. Ada empat permaisuri berlomba-lomba untuk menunaikan hak suaminya. Itu sangat indah. Berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Itu lebih afdal lagi bagi orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah yang satu. Satu saja sakinah mawaddah warahmah, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi empat. Itu sakinah mawaddah warahmah empat kali lipat. Itu yang semestinya. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Belum lagi kalau mau dibahas detail pernak-pernik rumah tangga yang ditentukan Nabi kita Muhammad SAW, begitu romantis, begitu harmonis, begitu indah. Tadi waktunya sudah habis. Jadi mohon maaf, enggak mungkin teruskan lagi. Persiapan ke Masjid Agung ini ya, keraya ya. Iya. Begitu ya. Ini kalau saya teruskan lagi tahu-tahu maghrib, nanti sananya enggak jadi. Apa sananya enggak usah. Ada ini belum masuk lagi ke dalam ini. Ada banyak hal-hal yang perlu diangkat pernak-pernik romantisme dan harmonisnya rumah tangga. Di rumah tangganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada musabaqah, ada mudhahakah, ada muda'abah, ada mula'abah, ada mujamaah. Tahu ini semua? Itu disebutkan sama Al-Imam Nasa'i dalam bukunya Istunisa. Buku ini. Kopian dulu ketika di Nikolan ya. Harapan. Belinya ketika masih bujangan, dikaji ketika sudah menikah. Para kuat itu. Ini kalau yang luar biasa. Belum lagi bagaimana seorang istri memperlakukan suaminya. Tempatnya kan juga banyak riwayat yang datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Aisyah menyisiri rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan dianggap remeh, itu penting sekali itu. Itu pernak-pernik rumah tangga yang indah itu. Rasul tidur di pangkuannya Aisyah, kepalanya tuh di pangkuannya Aisyah, disisiri sama Aisyah. Ini macam-macam. Aduh, ini yang lain masih banyak. Nyuapin istrinya, nyuapin suaminya. Satu suapan yang kamu kasihkan sama istri kamu itu infak yang paling afdal. Nyuapin. Masih banyak lagi yang lain. Ini semuanya adalah rumah tangga indah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para istri, dan itu dicontoh oleh umatnya. Ala kulli hal, dikaji, dan saya lihat kitab yang cukup banyak memuat riwayat tentang masalah rumah tangga adalah kitabnya ini. Kitab An-Nasa'i rahimahullah dengan judul Ishratun Nisa. Ini semua dari riwayat hadis tentang rumah tangga yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya sebutkan yang indah-indah. Yang disini ada pembahasan yang ruwet-ruwet juga ada. Jadi semua akan selesai dengan indah ketika suami istri tadi menurunkan kewajiban. Dalam rumah tangga ada namanya marah, ada yang namanya jengkel, ada semua di situ. Tapi semuanya selesai dengan indah. Ada waktu itu. Mohon maaf jika ada waktu yang sempit. Pertanyaan tidak mungkin dijawab. Semoga manfaat dan semoga rumah tangga kita ke depan rumah tangga yang indah dengan bimbingan sunnah. Saya izin dan mohon rahmat. Assalamualaikum. Akan lebih izin lagi. Aku minta Ustaz yang di sini. Ustaz bersama untuk membahas buku ini. Masya Allah. Merupakan dua riwayat terkait dengan rumah tangga bahagia. Demikian yang bisa saya utarakan. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Seorang sunni, seorang salafi harus terdepan dalam bab ini. Rumah tangga mereka percontohan. Rumah tangga mereka adalah percontohan tengah-tengah masyarakat. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.